Sekali lagi, acara sesi kedua dimulai saat ini dan Al-Ustadz Usama Faisal Mahri sudah siap untuk menyampaikan kajian. Diharapkan ikhwan-ikhwan sekalian segera memasuki Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk yang merekam, dimohon untuk menjaga handphonenya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan khudlan dan takhzil, penggembosan maupun sikap lembek tamayyur terhadap manhaj al-haq didasari oleh beberapa sebab. Sebab yang karenanya orang terjerumus ke dalam penyimpangan tersebut. Sebab yang pertama adalah materi. Karena banyaknya yayasan atau organisasi sosial yang mengiming-imingkan harta begitu besar, dana untuk para da'i, kafalatul du'at, dan yang semisalnya. Tergiur mereka dengan dana-dana tersebut, sementara dia juga punya proyek-proyek besar, masjid, pondok, atau semisalnya. Maka mahar yang diberikan untuk tunangan itu diterima oleh yayasan atau organisasi tersebut adalah dengan mereka mentakhdil ikhwanu du'atul haq, menggembosi, meninggalkan pertolongan, dan bahkan bersuara sumbang untuk memojokkan saudaranya da'i-da'i al-haq. Dan manusia seperti penyair katakan, annas malu ila man indahu malu wahum zahabu ila man indahu zahabu. Namanya manusia cenderungnya kepada yang punya harta, perginya kepada yang punya emas. Fitnah harta ini yang kemudian banyak menimpa mereka. Sebab yang kedua adalah dari sisi sosial, yang dimaksud karena banyaknya pergaulan dan kedekatan mereka dengan ahlul ahwa. Orang-orang yang menyimpang dari siratal mustaqim, dari manhaj ahlus sunnah. Atau adanya hubungan kekeluargaan, entah itu mertuanya hizbi, entah itu mungkin istrinya wal'iyadu billah hizbi, atau memang keberadaan dia sebagai anggota, sebagai yang berta'awun dengan yayasan-yayasan atau organisasi sosial hizbiyah di atas, sehingga sedikit demi sedikit, cepat atau lambat, terseret sama kepada hizbiyah mereka, mulai mengeluarkan ceramah-ceramah yang yuhadzil ahlul haq, menggembosi mereka. Yang ketiga, kesenangan untuk, atau dibalik bahasanya mungkin, malasnya mereka untuk semangat dan bersungguh-sungguh, enggan untuk bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, mengamalkan apa yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih memilih untuk santai, sesuatu yang tidak beresiko, sesuatu yang tidak membawa konsekuensi bagi mereka. Karena jika dia bersungguh-sungguh, dia tahu ada resiko tertentu, yang akan dia hadapi. Dan banyak dari mereka tidak siap untuk menghadapi resiko-resiko tersebut. Padahal Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk orang itu mengambil dan mengamalkan syariat itu dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh kejujuran. Seperti yang Allah sebutkan, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Jika datang kepada mereka perkara yang serius, harus sungguh-sungguh dan dipegang, walaupun itu panas dan beresiko. Kata Allah, فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ, kalau saja mereka jujur kepada Allah, dan Allah Maha tahu kejujuran itu dalam kalbu hambanya, maka itu yang lebih baik bagi mereka untuk bersungguh-sungguh menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam ayat tentang Bani Israel, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah kalian ketika kami ambil perjanjian dari kalian dan kami angkat gunung di atas kalian. Betul-betul gunung itu diangkat ketika mereka diambil janjinya oleh Allah. Ibnu Katsir sebutkan dalam tafsirnya, mereka sambil mengikrarkan janjinya sambil menengok ke atas takut kalau-kalau gunung itu betul-betul ditimpakan kepada mereka. Bani Israel. Yang Allah perintahkan kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambil. Lakukan yang kami berikan kepada kalian dengan kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan? Kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, bil jid wal ijtihad. Jid, sungguh-sungguh, serius. Wal ijtihad, dan bersemangat semampu dia, seoptimal dia mampu melakukan, harus dia lakukan. Agama ini jid wal ijtihad, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan semangat, kekuatan. Makanya tidak akan bisa memikul beban amanat dakwah ini al-la'ab, yang suka main-main agama, mempermainkan agamanya, al-mutalawwin, yang bergonta-ganti warna, sesaat begini, sesaat besok berubah, punya dua wajah, punya dua sikap yang berbeda. Gak bisa mengemban amanat ini. Perlu orang-orang yang serius, dengan sungguh-sungguh dia jalankan perintah ini. Begitu pula yang Allah sebutkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatan wa tafsilan li kulli syai', fakhudha bi quwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Kami tulis di dalam lauf segala sesuatu sebagai mau'idah, perincian atas untuk segala sesuatu. Ambil dengan kekuatan tadi, dengan kesungguh-sungguhan, dengan serius, jangan dipermainkan. Kamu tahu itu perintah, amalkan. Seriuslah, kamu tahu itu larangan, tinggalkan. Kamu tahu itu al-haq, suarakan, bela, perjuangkan. Kamu tahu itu batil, bantah, tolak. Serius. Dan perintahkan kaummu untuk ambil yang terbaik darinya. Diperintah orang dituntut untuk bersabar, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dan bersabar menghadapi resiko apapun yang akan dia hadapi. Itu pula yang Allah perintahkan kepada nabinya Yahya alaihi salam, ya Yahya khudil kitab biquwwah, wahai Yahya, ambil kitab ini dengan kekuatan, biljid, serius, sungguh-sungguh menghafalnya, mempelajari, memahami maknanya, mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya, mengimani beritanya, dan seterusnya. Demikian agama seperti yang Allah perintahkan kepada para nabinya ditegakkan di atas kesungguh-sungguhan, serius. Ini gak cocok bagi para mukhadzilin. Gak sesuai dengan para mumayyi'in, orang-orang yang lembek dan melembekkan manhaj al-haq, orang-orang yang meninggalkan pertolongan dan bahkan mengembosi al-haq dan ahlul haq. Tidak sesuai. Tidak bisa mereka diminta serius dan sungguh-sungguh. Kalau Ali Hasan Al-Halabi Al-La'ab, begitu pula Abu Hasan Al-Ma'ribi dan yang mengekor kepadanya, menyebutkan nurid manhajan afiyah. Yang kita inginkan, kata mereka, manhaj yang longgar, enggak sempit. Apa yang dimaukan? Jangan melulu salafin, cuma salafin. Kita ingin merangkul semua golongan, semua pihak. Hatta itu tablighi, ikhwani, sururi, Allah sufi, ahlil bidah, dan yang lainnya. Dimasukkan semua. Afiyah. Melembek. Tidak bisa serius dalam beragama. Padahal bukan itu perintah Allah. Bukan itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang ketiga. Enggak siap untuk serius. Enggak siap untuk bersungguh-sungguh. Yang mereka maukan ya afiyah tadi. Kira-kira yang tidak beresiko. Ditambah dengan sebab yang tadi menguntungkan dia, melancarkan proyeknya. Ditambah lagi dengan sebab sosial antara hubungan yang satu dengan yang lainnya. Padahal ikhwani barakallahu fikum, pembelaan kepada al-haq dan ahlul haq wajib hukumnya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk yang lain memberi dukungan dan pembelaan kepada orang-orang yang menyuarakan al-haq, orang-orang yang memerangi kebatilan. Maka pembelaan kepada mereka adalah pembelaan kepada al-haq, bukan sekedar sosok pribadinya yang kita bela karena dia sebagai pribadinya, tetapi karena kebenaran yang dia bawa, manhaj dan al-haq yang dia suarakan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah al-imam terkait para sahabat Rasul SAW, Syekhul Islam katakan, jika tampak nantinya muncul mubtadi' mencela dan membicarakan kehormatan para sahabat itu tentunya dengan batil, maka harus ada pembelaan. Harus dibela para sahabat Rasul SAW. Disebut kemuliaan mereka. Dibantah subhat-subhat yang dibawakan olehnya, yang mencela para sahabat. Dengan ilmu dan dengan keadilan. Tidak melampaui batas. Diwajibkan itu karena para sahabat pembawa syariat setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ini gugur, yang diinginkan dan itu tujuan utamanya, gugur pula syariat dan sunnah yang mereka bawa. Seperti yang Abu Hatim katakan, yuriduna ahlul bid'ah, kata beliau, yuriduna an yajrahu syuhudana wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Mereka ingin menggugurkan saksi-saksi kita, pembawa syariat ini, dari para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Dari mana kita terima syariat kalau bukan dari mereka? Nah, ini yang mau digugurkan, untuk gugur syariat yang dibawa. Lah kalau pembawanya pengkhianat? Lah kalau saksi yang kita punya pembawa agama ini fasik, ambisius terhadap dunia, harta benda, bahkan dikafirkan sebagian mereka. Kalau pembawa syariat ini gak amanat, keras, radikal, ya, melampaui batas, hulu, dan segala macam cacian dan tuduhan, berarti percuma kita terima apa yang dia sampaikan. Dan itu yang dimaukan oleh syaitan. Bukan sekedar orangnya, tetapi yang dia bawa. Makanya pembelaan kepadanya, pembelaan kepada syariat yang dia sampaikan. Para ulama pun penyeru kepada al-haq dalam bab ini sama seperti itu. Pembelaan kepada mereka merupakan tujuan besar di dalam syariat. Coba kita lihat dalam nusus syariat bagaimana pembelaan itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh para sahabatnya ketika diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya di perang Tabuk. Munafiqin menyatakan, ma ra'aina mithla qurra'ina haula, nyindir, bukan lagi nyindir, mencela para sahabat. Kita enggak pernah lihat seperti mereka ini, para korek-korek kita ini, para sahabat. La arghaba butunan wala azdaba alsina wala ajbana indal liqa. Mereka ini paling rakus, banyak makan, lisannya paling dusta, paling penakut kalau perang, kata munafikin. Dicela sahabat Rasul SAW. Lihat, langsung seorang sahabat mengatakan di majelis itu juga, kadzabta walakinnaka munafik, kamu yang dusta. Justru kamu memang munafik. Dan aku akan sampaikan omonganmu ini kepada Rasul SAW. Disampaikan ke Rasul SAW. Sampai kemudian turunnya ayat yang ma'ruf. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kalian mempermainkan istihza kepada Allah. Ayat-ayatnya, Rasulnya. Itu kata para sahabat, kami melihat munafikin ini minta-minta maaf kepada Rasul SAW sambil memegangi tali onta Rasul SAW. Rasul jalan, gak mau noleh ke mereka. Ya Rasul, kami cuma main-main. Ya Rasul, kami cuma guru, jangan dimasukkan hati. Rasul tetap membacakan ini. Kalian main-mainkan Allah, ayatnya dan Rasulnya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian minta udur, kalian telah kufur setelah iman kalian. Dalam keadaan dia sampai tersandung-sandung, enggak peduli sudah batu atau apa, yang penting bisa dimaafkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyahid, pembelaan kepada kehormatan para sahabat. Langsung di majelis, enggak diam. Ini keseriusan, ini kesungguh-sungguhan. Tidak membiarkan saudaranya dicela dengan batin. Pembawa manhaj al-haq dicaci maki, dibicarakan dengan batil, diam, bahkan mengiyakan, bahkan menambah. La, langsung kadzabta, dusta kamu. Kamu yang munafik, kalian yang munafik yang ngomongi para sahabat. Sampai turun ayat menyebutkan kemunafikan mereka. Contoh kedua, di Bukhari Muslim ketika Idzan ibnu Malik radhiyallahu an minta untuk Rasul datang ke rumahnya sholat sunnah, ma'ruf hadis. Walhasil Rasulullah datang dan tanya, di mana kamu ingin aku sholat di rumahmu, untuk kemudian dijadikan itu musalla bagi beliau. Al-Muhim, setelah itu seseorang di majlis berkata, mana Malik ibnu Dukhsun? Enggak kelihatan Malik ibnu Dukhsun. Kata sebagian yang lain jawab di majlis, oh itu enggak muncul dia, munafik dia itu. Bersama munafikin. Dia itu enggak cinta Allah, enggak cinta Rasulnya. Dicela kehormatannya. Langsung Rasulullah SAW yang membela, la takul, jangan kamu bilang begitu. Ala tarahu qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Bukankah kalian tahu Malik bin Dukhsun mengucapkan la ilaha illallah menginginkan dengan kalimat itu wajah Allah? Jangan kamu bilang dia munafik. Jangan kamu katakan dia enggak cinta Allah dan Rasulnya. Yang berkata tadi mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tetapi kata mereka, yang kami lihat, yang kami tahu, dia yakni bersama munafikin, kadang ada nasihatnya yang dia berikan, mengarahkan mereka munafikin. Nah, kembali Rasul katakan, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah haramkan atas neraka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah berharap dengannya wajah Allah. Dibela, enggak dibiarkan. Ketika itu dicela, ketika diinjak kehormatannya, langsung dibela. Kesungguh-sungguhan. Lihat keseriusan yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan kisah ketika Ka'ab ibnu Malik yang sempat dihajar bersama dua sahabat yang lain, kala perang Tabuk tidak sempat ikut. Al-Muhim, ketika Rasul duduk di Tabuk, perang Tabuk, enggak ngelihat Ka'ab bin Malik. Mana Ka'ab bin Malik? Enggak kelihatan. Sebagian yang ada di majelis berkata, dia dari Bani Salimah. Ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadaruhu fi athfai. Ka'ab bin Malik sibuk dengan pakaiannya, dengan kebunnya, ngurusi dunianya, gitu. Sehingga meninggalkan jihad. Dicela. Padahal bukan itu Ka'ab bin Malik. Bukan karena cinta dunia meninggalkan jihad ketika enggak ikut perang Tabuk. Tetapi Rasul khawatir dia terkena nifaq. Asy-syahid bukan tipe orang seperti munafik yang membiarkan Rasul berangkat jihad, tidak mau membela, sibuk dengan, bukan itu tipe Ka'ab bin Malik. Begitu pula dua sahabat yang bersamanya. Makanya turun ayat mensucikan mereka dari nifaq. Al-Muhim, ketika dicela seperti itu, Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an mengatakan, bisa makulta wallah, wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Jelek yang kamu omongkan. Dibela langsung Ka'ab bin Malik. oleh Mu'adz. Jelek yang kamu ucapkan terhadap Ka'ab bin Malik. Bukan itu Ka'ab bin Malik. Bukan begitu orangnya. Wallahi ya Rasulullah, yang kita tahu Ka'ab bin Malik baik orangnya. Yang kami tahu hanya kebaikan dari dia. Dibela. Bukan ditakdil, bukan dibiarkan. Ketika dicela, ketika dicaci maki, ketika dimusuhi oleh ahlul batil. Itu yang kita dapati dari Rasul dan para sahabatnya. Fa radhiyallahu taala anhum. Makanya di dalam sunnah fadilahnya pun besar. Yang berseberangan dengan tahdzil ini. Tahdzil enggak mau nolong, membiarkan enggak ada pembelaan. Bahkan tadi menggembosi dan mengeluarkan statement yang semakin memojokkan ahlul haq, menggembirakan lawan-lawannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Asma bintu Yazid radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Man zabba 'an 'irdi akhihi bil ghibah atau bil ghaibah, kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dikala ghaib, artinya saudara muntah di mana yang dicela tadi, mungkin dia di Jakarta, mungkin di Saudi, mungkin di Yaman, mungkin di ujung dunia sana. Dia dicela di hadapanmu, kamu enggak terima, kamu bela sebatas yang kamu tahu. La bulan masyaallah. Dia dai kepada al-haq di atas sunnah. Maka wajib bagi Allah, Allah mewajibkan atas dirinya sendiri yang Maha Mulia untuk memerdekakannya dari api neraka yang membela. Dimerdekakan oleh Allah dari neraka karena membela saudaranya yang sedang dimusuhi dan dicela oleh ahlul batil yang begitu banyak dan mayoritas. Begitu pula dari hadis Abu Darda di Tirmidzi, Rasulullah sebutkan, "Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Yang menepis kehormatan dari kehormatan saudaranya, artinya ini kehormatan saudaramu, dia dibicarakan, dibilang begitu, dibilang begini, kamu tepis semua anggapan buruk ini, suara-suara miring dan sumbang ini kamu bantah semuanya, enggak benar. La, bukan begitu. Dia masya Allah. Maka Allah pun akan menepis wajahnya dari api neraka. Akan diselamatkan wajahmu oleh Allah, dijauhkan dari api neraka di yaumul qiyamah. Balasan karena kamu membela ahlul haq. Tidak mentahdzil mereka, tidak mengembosi mereka. Begitu pula dalam riwayat Baihaqi dari Anas, Rasulullah SAW sebutkan, "Man nasara akhahu bil ghaib nasarahu Allah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberi nusrah, pembelaan kepada saudaranya bil ghaib tadi, kalau gaib, Allah yang akan membela dia di dunia dan akhirat. Azim. Karena kamu membela saudaramu ahlul haq, ahlul manhajil haq, Allah yang membalas, membela kamu duniamu dan akhiratmu. Fadilah yang begitu besar. Wal jazaa' min jinsil amal. Dan balasan itu serupa dengan amalan yang dia lakukan. Begitu pula di dalam riwayat Bukhari di Adabul Mufrad dari Ibn Mas'ud man uhtiba indahu mu'min panasarahu jazahullahu biha khairan fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang seorang mukmin dia ghibai, diribai di hadapannya. Kamu mendengar saudaramu fulan dibicarakan dengan batil, riba. Dia itu begini, dia itu begitu, lewat suara, lewat tulisan sekarang. Lalu kamu bela saudaramu itu, Allah balas kamu dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Waman uhtiba indahu mu'min falam yansurhu jazahullahu biha fid dunya wal akhirati syarran wal iyadu billah. Namun sebaliknya, barang siapa yang seorang mukmin diribai di hadapannya dan dia tidak memberi pembelaan, padahal dia tahu saudaranya butuh pembelaan dari musuhnya yang begitu banyak, butuh pertolongan, pembelaan, dia tidak mau bela, dia tidak mau nolong, bahkan yukhadzil, menggembosi, menyuarakan sesuatu yang menggembirakan lawannya. Allah balas dia di dunia dan akhirat dengan kejelekan, syar, dengan kejahatan, entah apa itu, nakirah, umum, syarran. Balasan Allah kepadanya adalah kejelekan dunia dan akhirat, karena dia meninggalkan pertolongan kepada saudaranya di saat dia harus menolong saat itu. Dia harus berbicara. Wa mal taqama ahad luqmatan syarran min ightiyabi mu'min in qala fihi ma ya'lam faqad ightaba wa in qala fihi ma la ya'lam faqad bahatta. Dan makanan yang terburuk yang dimakan seorang adalah ghibahnya kepada seorang mukmin. Jika itu memang ada padanya, maka dia telah ghibah, dosa besar. Kalau enggak ada, maka itu buhtan kepadanya, itu dosa tentunya yang lebih besar lagi. Juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan Abu Talha ibn Sahal al-Ansari, keduanya Ansari radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallam sebutkan di riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ma min imri'in yakhulu muslima fi mautin yuntahaku fihi hurmatuh wa yuntaqasu fihi 'irduh illa khadalahu Allah fi mautin yajibu fihi nusratuh. Seorang yang mengkhudlan saudaranya muslim, enggak mau nolong, enggak mau bela, di saat kehormatan saudaranya diinjak, dibicarakan dengan batil, dicela, maka Allah pun membalas, khadalahu, Allah tinggalkan pertolongan kepadanya. Allah enggak akan tolong, Allah enggak akan bela dia di saat dia sangat membutuhkan pertolongan itu. Al-jaza' min jinsil amal. Dan kamu enggak tahu, kita semua enggak tahu kapan itu terjadi. Subhanallah. Saat-saat genting di mana kamu sangat berharap pertolongan untuk ada yang nolong kamu, terutama Rabbul Alamin, untuk menutupi aibmu, menjaga kehormatan dan nama baikmu saat itu, menghadang dan menepis permusuhan orang-orang yang memusuhimu saat itu, kamu ditinggalkan, tidak akan diberi pertolongan oleh Allah. Balasan, kamu pun melakukan itu kepada saudaramu saat dia diinjak kehormatannya, padahal dia menyuarakan al-haq, membela al-haq. Wa ma min imri'in yansuru muslima min fi mautinin yuntaqasu fihi min 'irdih wa tuntahaku fihi min hurmatih illa nasarahullah fi mautin yajibu bihi nusratuh. Sebaliknya, seorang yang membela seorang muslim di saat kehormatannya diinjak, di saat kehormatannya ditindas, dia bela, maka Allah pun pasti membela dia di saat dia sangat butuh pembelaan itu, di saat sangat dia perlukan pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian masih banyak nusus yang lain yang menjelaskan kepada kita kewajiban membela seorang mukmin yang sedang dipertaruhkan kehormatannya, karena dia menyuarakan al-haq, karena dia memerangi dan membantah batil. Kewajiban seorang mukmin karena imannya untuk tidak diam, untuk tidak menggembosi saudaranya dari ahlul haq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, ahlus sunnah mereka memiliki kaidah-kaidah yang begitu mulia, yang dengannya terselamatkan manhaj al-haq, manhaj mereka yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang dari tiga sebab orang bisa jatuh kepada takhzil. Sebab yang kedua yang tersebutkan tadi, sebab sosial, hubungan sosial masyarakat, termasuk sebab yang terkuat untuk menyelewengkan orang dari sirat mustaqim, dari manhaj al-haq, karena adanya kedekatan, adanya persahabatan, adanya hubungan antara dia dengan mereka. Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya terkait ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil bitanah dari selain kalian. Bitanah itu orang dekat, orang kepercayaan, orang yang dia beri amanat perkara-perkara penting. Sementara dia bukan dari kalian, Kata Qurtubi menukilkan dari para ulama, kanu yaqulun, para ulama salaf itu dari dulu berkata, man laisa mangkana atau man laisa ala madhhabik fala yambaghi laka an tujalisahu. Orang yang enggak sama madhabnya dengan kamu enggak pantas dan tidak boleh untuk kamu duduk bersamanya, bergaul dekat dengannya, padahal kamu tahu enggak sama seperti kamu. Kamu tahu akidahnya bukan seperti akidahmu, bukan akidah salafus saleh. Nah, manhajnya bukan manhaj salafus saleh, bukan seperti manhajmu, pemahamannya tidak seperti pemahamanmu. Maka enggak boleh kamu dekat dengannya, memberi kepercayaan padanya, menjadikannya sebagai bitonah, sehingga ada musyawarah, perkara penting, perlu advis, perlu masukan, kamu ajak dia musyawarah, kamu minta pendapatnya bagaimana yang terbaik menurutmu, sementara dia enggak sama akidahnya mananya dengan kamu, bagaimana akalmu, di mana agamamu? Ma yang bagi imma, seperti kata Imam Ibn Abdul Bar, imma dia tidak menjaga penyimpangannya darimu sehingga akan menyeret kamu sama seperti penyimpangan, terjatuh dalam penyimpangan dia, atau yumarika fi sawabik, mendebatmu dalam kebenaranmu, sesuatu yang sudah kamu yakini, goyah lagi kamu ragu karena filsafat dan pembicaraan pendebatan yang dia sampaikan padamu. Fala yang bagi, karenanya orang bisa terseret kepada takhzil kepada ahlul haq, yukhadzil. Nasallallahu al-afiyah wa salamah. Maka dari ini hendaknya masing-masing kita yang merasa dan sadar dirinya di atas al-haq, di atas hidayah yang Allah berikan padanya, jaga. Kalau tidak dijaga akan hilang itu, akan tercabut hidayah itu. Jaga dari berbagai macam syubhat, jaga dari berbagai macam syahawat yang merusak dan merongrong hidayah tersebut. Itu yang kita kaji pekan siang ini, insyaallah sesi berikutnya setelah asar. Sebelum kita tutup, ada sedikit nasihat yang ingin kita sampaikan, yaitu nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah terkait adab majlis. Kita melihat banyak di kalangan ikhwah aslahahumullah, kalau ada majlis kemudian ada yang datang masuk berjabatan tangan dan mengelilingi semua yang ada di majlis. Majlis apapun itu, majlis ilmu begini, majlis makan, majlis apa, ini majlis. Majlis orang bilang. Assalamualaikum, datang kemudian salaman satu persatu. Ahlan, ahlan, ahlan, ahlan. Ini beliau katakan, satu, tidak ada asalnya di dalam sunnah. Tidak ada dasarnya di dalam sunnah. Kedua, tidak pernah dilakukan oleh Rasul maupun para sahabatnya. Walau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau itu baik, pasti kita didahului oleh mereka. Dan itu ma'ruf bagi kita. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini munculnya, kata beliau, dari sebagian orang-orang soleh belakangan. Dan menganggap salaman itu baik, kemudian tiap kali masuk majelis satu persatu diajak salaman. Wailah enggak ada dari Rasul, dari para sahabatnya. Bahkan beliau katakan, ulama dan a'imah yang di atas beliau, masyayikh beliau seperti Syekh Sa'di dan beberapa yang lain di atasnya, Muhammad bin Ibrahim bin Baz dan yang lain, tidak melakukan demikian. Enggak ada para ulama lakukan. Datang, kalau kamu datangi majelis, salam, na'am, itu yang ada. Assalamualaikum. Duduk di mana kamu mendapati tempat duduk, selesai, duduk. Enggak usah keliling salaman satu persatu. Walaupun juga perlu diingatkan, tidak sampai pada tingkatan bid'ah. Karena ulama enggak mengatakan itu bid'ah, tapi menyalahi sunnah. Dan kita ingin mengamalkan apa yang lebih baik dan lebih sempurna dari tuntunan Rasul sallam. Aku luma tasmaun wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alhamdulillah bil alamin. Demikian sesi dua telah selesai dan insyaallah akan dilanjutkan dengan sesi yang ketiga nanti ba'da asar insyaallah. Setelah salat asar kita akan lanjutkan kembali. Semoga akan tetap semangat kita terjaga dan kesungguhan kita dalam mengambil faedah dari Al-Ustaz Usama Faisal Mahri Fidho Ta'ala. Jazakallah khair atas nasihat beliau.